Mitra bisnis, meski menyetujui pemberian remunerasi kepada jajaran pegawai pemerintah yang menduduki posisi-posisi vital, serta rawan akan aksi suap maupun korupsi, namun Kwi Kian Gi juga menyesalkan mengapa pemberian remunerasi itu tidak dijalankan sesuai alur dan kaidah dalam ilmu organisasi, hingga tidak tepat sasaran bahkan menjadi beban bagi APBN. Dan untuk membahas mengapa pemerintah kita tidak menjalankan alur serta kaidah dalam ilmu organisasi, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik, Pak Kwi, menurut Bapak, apakah langkah yang dilakukan pemerintah dalam penerapan ilmu organisasi bisa dibilang salah? Sangat salah, nggak ngerti ilmu organisasi yang benar, nggak ngerti kok. Urut-urutannya ini satu, ini hal-hal seperti ini, itu di mana-mana yang terjadi itu satu paket. Jadi saya ulangi yang sangat jelas ya. Nomor satu, kalau mau konkret betul, di dunia ini ada perusahaan yang ahli organisasi. Ahli menyusun organisasi, menyusun job description, ahli betul. Itu kerjanya begini, oke ini organisasi saya beresin. Ini berlaku juga untuk organisasi negara. Dia nomor satu, dia mewawancarai presiden sampai habis-habisan. Mau apa dengan negara ini? Prioritasnya apa? Oh, saya mau ngurus infrastruktur ini dicatat semua. Nah, oke, itu kalau memang mau begitu, itu menterinya cukup 18 loh. Nah, kementeriannya ini, job description-nya ini udah tercakup. Yang Anda kehendaki udah tercakup dengan 18 menteri. Nah, terus kemudian kementerian itu ditanya. Yang ahli di dalam bidang kementerian itu tentu ditanya. Sebetulnya Indonesia sekarang ini kementerian itu perlu berapa orang? Ya karena untuk ini itu betul-betul dipikir betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Nah terus ketemu kan? Ketemu semua ya sudah dikurangi sampai segitu. Itu kan menjadi sangat ramping. Nah kemudian lalu strukturnya itu dibentuk secara vertikal maupun horizontal. Kalau kita lihat struktur organisasi kan dari atas ke bawah. Itu prinsipnya apa? Prinsipnya adalah kalau dari atas ke bawah itu pekerjaannya sama, tapi tingkat kepandaian dan tingkat tanggung jawabnya berbeda. Makin tinggi pekerjaannya makin sulit, tanggung jawabnya makin besar, gitu kan? Nah, kalau horizontal seperti apa Pak Kwi? Kalau horizontal itu adalah pangkatnya sama, tingkatnya sama, tingkat kesulitannya sama, tanggung jawabnya sama, tapi jenis pekerjaannya berbeda. Nah dengan pengelompokan itu kan lalu terbentuk sebuah struktur organisasi yang dipikir betul gitu, sesuai dengan kebutuhan. Nah jumlahnya lalu sedikit sekali, ngepas, gak ada yang baca koran, ngerokok, gak ada yang begitu, kerja terus itu. Nah untuk supaya begitu gajinya kan cukup, ya kita cukupi. Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.